debu kejahilan. Akan ku jirus dengan madu keimanan. Tak ternilai air mata dengan permata yang bisa memadamkan api neraka. Andai benar mengani dari nasuhan nurani, takkan berpaling pada palsu dunia. Ampunanmu, wahai Tuhanku.